Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Al-Adabul Mufrad, yang mana pada kitab Al-Adabul Mufrad ini kita hanya membaca hadis-hadis yang sahih. Naam, karena dari kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini ada di antaranya yang sahih dan ada di antaranya yang Taif, ya, yang dipisahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan yang kita baca adalah hadis-hadis yang sahih yang disyarah oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Markhali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Aunul Ahad As-Samad. Dan pada pembahasan sebelumnya kita masih pada bab Yuktabu lil marid maka na ya'mal wa huwa sahih, bahwasanya ditulis pahala atau amalan, catatan amalan kebaikan bagi orang yang sakit dari apa-apa yang sebelumnya dia kerjakan, biasa dia amalkan ketika dia dalam keadaan sehatnya. Kita lanjutkan hadis yang setelahnya, itu hadis yang ke-503. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma min maradin yusibuni ahabba ilayya minal humma لأنها تدخل في كل عضو مني وإن الله عز وجل يعطي كل عضو قسطه من الأجر. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, wan Abi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, qala, beliau mengatakan, ma min maradin, tidak ada suatu penyakit pun, yusibuni, yang mana penyakit tersebut menimpaku, ahabba ilayya minal humma, yang lebih aku cintai, naam, daripada penyakit demam. Ma min maradin, tidak ada suatu penyakit dari penyakit-penyakit yang menimpaku, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, yang itu lebih aku cintai ketika menimpa diriku, ketika menimpa tubuhku, dari penyakit al-humma, penyakit demam. Mengapa demikian? Qala li'annaha tadkhulu fi kulli udwin minni. Karena penyakit demam tersebut itu masuk pada setiap anggota tubuhku. Masuk 6. Penyakit demam tersebut dari setiap bagian-bagian tubuh yang ada pada diriku. Fa inna wa inna Allah azza wa jalla yu'ti kulla 'udwin qistahu minal ajr, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pada setiap bagiannya, bagian tubuh yang merasakan penyakit demam tersebut, dari pahalanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan al ajr, memberikan pahala, memberikan ganjaran atas musibah dari penyakit demam tersebut pada setiap bagian-bagian tubuh. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullahu taala dari perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala. Nah, hadis ini jelas maknanya, akan tapi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bukanlah maksud perkataan beliau bahwasannya beliau yang lebih dicintai ketika ada musibah penyakit yang menimpa dirinya itu lebih menyukai penyakit demam. Laisa dzalik talabun lil marad, bukan makna perkataan beliau radhiyallahu taala itu beliau meminta penyakit, meminta adanya penyakit, tidak, karena itu adalah perkara yang tidak diperbolehkan sebagaimana telah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya yang dijelaskan oleh mereka para ulama, tidak selayaknya bagi seorang hamba meminta musibah, meminta ujian atau meminta penyakit kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hendaknya dia selalu dan terus-menerus meminta al-af wal-afiyah, meminta kesembuhan, keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak diperbolehkan yang demikian. Dan bukan makna dari apa yang dikatakan Abu Hurairah adalah meminta penyakit. Akan tapi fihi at-tanbih minhu radhiyallahu ta'ala ila tafawutil amrad fit takfir. Lalu apa maksud perkataan beliau? Maksud perkataan beliau atau yang dipahami oleh mereka para ulama dari apa yang disebutkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala adalah adanya at-tanbih. Naam, peringatan dari beliau radhiyallahu ta'ala ila tafawutil amrad fit takfir, bahwasanya di sana berbeda-beda antara satu penyakit dengan penyakit yang lain di dalam memberikan at-takfir, penghapusan dosa atau pengguguran kesalahan dari seorang hamba. Ada di sana penyakit yang berat, penyakit yang ringan, naam, satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan di dalam naam at-takfir, di dalam menghapuskan dosa seorang hamba ketika dia mendapatkan ujian penyakit tersebut. Ini perkara yang pertama. Naam, bahwasanya bukanlah maksud dari perkataan beliau radhiyallahu ta'ala meminta penyakit, akan tapi hanya sekedar at-tanbih, peringatan bahwasanya di sana antara satu penyakit dengan penyakit yang lainnya itu memiliki perbedaan dalam at-takfir. Kemudian perkara yang kedua, bahwasanya perkataan yang semisal dengan ini atau perkataan ini diriwayatkan, dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di sini, diriwayatkan dari perkataannya Abu Hurairah radhiyallahu taala, mauquf ala Abi Hurairah radhiyallahu taala. Akan tapi qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar, inna mithla hadza la yaquluhu Abu Hurairah min qibilir ra'yi, yang semisal dengan ini tidak mungkin dikatakan oleh naam sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dari pendapat atau pikiran beliau sendiri. Naam, perkataan yang semisal dengan ini atau hadis-hadis yang semakna dengan ini tidak mungkin diucapkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dari pendapat beliau pribadi. Naam, maknanya perkataan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala ini memiliki hukum al-marfu, hukum rafa, hukum marfu diambil dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari ucapan beliau radhiyallahu ta'ala, ma min maradin yusibuni ahabba ilayya min al-humma li'annaha tadkhulu fi kulli udwin minni. Naam, wa inna Allah azza wa jal yu'ti kulla udwin qistahu minal ajr. Di dalam hadis ini pula terdapat at-tansis annal marid yu'jar ala ma yusibuhu minal amrad kama anna fiha takfiran lahu. Di dalam hadis ini pula terdapat at-tansis, pendalilan bahwasanya al-marid, orang yang sakit, itu diberi pahala atas yang apa yang menimpa dirinya dari penyakit-penyakit. Sebagaimana dua juga mendapatkan takfir, penghapusan dosa. Naam, maka di sini ada berapa? Ada dua keutamaan, ada dua fadilah yang didapatkan oleh orang yang sakit. Yang pertama, dia mendapatkan pahala atas rasa sakit yang dia alami. Dan yang kedua, dia mendapatkan at-takfir, mendapatkan penghapusan dosa, sebagaimana hadis-hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya, yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh mereka para ulama tentang masalah yang kedua. Masalah yang pertama, apakah orang yang sakit itu dia betul-betul mendapatkan pahala? Apakah ini perkara yang disepakati oleh mereka para ulama? Kalau masalah at-takfir, penghapusan dosa, ini jelas sebagaimana dalil-dalil yang sebelumnya. Akan tapi hal maradul abd, apakah penyakit seorang hamba itu mendatangkan pahala atau ganjaran baginya? Terjadi perselisihan di antara mereka, di antara para ulama ada yang mengatakan iya, penyakit itu mendatangkan pahala secara mutlak, secara mutlak. Dan ulama yang lain mengatakan al-marad ya'ti bit takfir wa ammal ajr idza kana sabiran falahu ajrus sabr. Bahwasanya penyakit itu mendatangkan at-takfir, adanya penghapusan dosa. Adapun masalah dia mendatangkan pahala, maka ini berkaitan dengan kesabaran yang ada pada dirinya. Ketika dia bersabar, maka dia mendapatkan pahala as-sabr, bukan pahala dari penyakit yang ada pada dirinya, penyakit yang menimpa naam dirinya. Ini mendapat yang kedua. Dia hanya mendapatkan takfirudz dzunub, penghapusan dosa, pengguguran kesalahan. Adapun pahala itu berkaitan dengan sabar yang ada pada dirinya. Kalau dia bersabar, dia mendapatkan pahala. Kalau tidak, maka dia tidak mendapatkan pahala. Naam. Maka atas pendapat yang pertama tadi, bahwasanya mendatangkan pahala secara mutlak, naam, ketika dia bersabar, maka dia bisa mendapatkan dua pahala, ajrul marad wa ajrul sabr. Dia mendapatkan pahala dari penyakitnya, dan yang kedua pahala dari kesabaran yang ada pada dirinya. Kemudian di sana ada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi tahqiqi hadhil mas'alah. Naam, yang mana beliau mengatakan yungbar ila al-marad. Ini dilihat kepada penyakitnya. Naam, idza kana fi sabilillah, apabila penyakitnya tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan apabila penyakitnya itu pada selainnya dari perkara-perkara yang mubah atau kemaksiatan, maka dia tidak mendapatkan pahala. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala hadzal atharu fihi bayanul ajri al-mutarattib ala ma yusibul insan min maradin. Berkata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullah, hadzal athar, athar ini padanya terdapat penjelasan tentang pahala yang akan dihasilkan bagi orang ala ma yusibul insan min maradin, atas apa yang menimpa manusia dari penyakit. Li'anna al-insana idza kana ya'malu shalihat wa huwa sahihun wa qawiyyu thumma asabahu al-marad fa'ajazahu fa inna Allah yaktubu lahu ajra ma kana ya'mal hina ma kana sahihan wa hadha fadlun min Allah azza wa jal wa rahmatun bil mu'minid dha'if. Karena sungguhnya manusia ketika dia mengerjakan amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan dalam keadaan dia sehat dan kuat, kemudian setelah itu dia ditimpa dengan penyakit, Allah uji dengan al-marad, maka dia menjadi lemah, tidak bisa melakukan sebagaimana biasanya. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya pahala dari apa-apa yang biasa dia amalkan ketika dia dalam keadaan sehat. Ketika dia dalam keadaan naam sehat. Maka ini adalah bentuk keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang bagi seorang mukmin yang lemah. Naam, ini pahala yang akan didapatkan dari apa yang menimpa manusia dari penyakit. Naam, penyakit itu mendatangkan pahala. Qala wa hadzal rajulus shalih was sahabiyul jalil alladhi yaqul innal humma ahabbul amradi ilayya li'annal humma tusibul jasada kullah al-asab wal jilid wal adham tatakhallalu marafiqal insani jami'a. Maka seorang yang saleh ini, ais sahabi yang mulia, yang beliau mengatakan, maksudnya adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, yang beliau mengatakan innal humma, bahwasanya penyakit demam itu adalah penyakit yang lebih aku cintai, yang lebih aku sukai. Mengapa demikian? Li'annal humma, karena sungguhnya penyakit demam itu menimpa tubuh seseorang secara keseluruhan, ay syarafnya. Demikian pula 6 al-jilid kulitnya, al-azm demikian juga tulangnya, semua merasakan dari akibat dari penyakit demam tersebut, merasakan pengaruhnya menyeluruh dari kepala sampai kakinya. Tatakhallalu makhrafiqal insani jami'an. Naam, menyeluruh sampai bagian-bagian tubuh seseorang secara keseluruhan. Fakullu udwin yanalu nasibahu minal ajr. Maka setiap anggota tubuh tentunya akan mendapatkan bagian dari pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakullu udwin, maka setiap bagian anggota tubuh, naam dari tangannya, kepala dan seterusnya, itu akan mendapatkan bagian dari pahala atau ganjaran. Fayakturul ajru liman asabathul humma walakin bi syartil ihtisab ai ihtisabul ajr minallahi azza wajal wa iqamatil faraid. Maksudnya adalah yakturul ajr, akan bertambah menjadi banyak pahala yang akan dia dapatkan bagi orang yang ditimpa dengan penyakit demam. Akan tapi sebagaimana yang sering disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, ini dengan syarat atau ketentuan adanya ihtisab, dia betul-betul mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terus dia tajazzu, naam berkeluh kesah atau at-tasakhut, marah dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya dari ujian. Hendaknya dia ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan terus iqamatul faraid, mengerjakan perkara-perkara yang wajib. Fala yaksul an iqamatil faraid bal yajibu alaihi ayyan syuta biqadri ma yastati'u fi ada'il faraid wa ma aktarahullahu alaihi min salihil amal wallahu yaktubu lahu ajra dzalika kullah. Tidak boleh bagi yang itu bermalas-malasan dari mengerjakan perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah fardukan, bahkan wajib baginya untuk ayan syat, bersemangat sesuai dengan apa yang dia mampu, apa yang dia mampukan di dalam mengerjakan perkara-perkara yang wajib dan apa yang Allah takdirkan untuknya dari enam amalan-amalan saleh. Dia kerjakan dengan ikhlas, dia dikerjakan dengan kesabaran dan ihtisabul ajr, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menuliskan baginya pahala itu semua untuk dirinya. Naam, ini penjelasan yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala dari asar yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Adapun hadis yang berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Naam, kita cukupkan sampai di sini, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.